Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang kami muliakan dan kami hormati, syukur alhamdulillah kembali kita bersua bersama untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Mudah-mudahan kebersamaan kita melalui gelombang Radio Republik Indonesia ini mampu mengeratkan tali kasih sayang di antara kita. Amin. Mampu semakin membuka wawasan dan pandangan kita bahwa sebenarnya kita semua adalah bersaudara, dan sikap terbaik dari seorang saudara adalah berusaha untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudaranya, atau paling tidak menginginkan saudaranya mendapatkan kebaikan jauh lebih baik dari dirinya. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 92 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi arahti a'azzu 'alaykum minallahi wattakhazzutumuhu wara'akum zihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Nabi Syuaib menjawab, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu dari Allah, sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang berbahagia, ayat ke-92 ini berisi satu prinsip yang ditanamkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya untuk mendudukkan segala permasalahan di dalam kehidupan ini, maka harus punya prinsip yang kuat, tepat, dan kokoh, yaitu pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan tepat, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita meminta, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita mencari keredaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang harus kita sembah di dalam kehidupan ini. Inilah yang coba didudukkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam sebagai untuk merespon perkataan kaumnya yang lebih memuliakan keluarganya, keluarga Nabi Syuaib, daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih memandang mulia keluarga Nabi Syuaib daripada memandang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Ini adalah satu hal yang salah. Di dalam kehidupan ini kita harus tepat meletakkan sesuatu, karena pada saat kesalahan di dalam meletakkan, apalagi itu merupakan pondasi dasar, maka yang terjadi adalah kehidupan kita akan mudah tergoyangkan. Kehidupan kita akan tidak menjadi stabil. Pada saat kita mengagungkan orang tua kita dan ternyata kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kehidupan kita akan jauh menjadi lebih baik. Pada saat di dalam kehidupan ini kita lebih yakin dan lebih percaya bahwa dekking yang terbaik itu adalah kepada para pejabat, orang-orang yang kita anggap kuat, sedangkan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam semesta yang maha berkuasa. Inilah satu kesalahan yang dilakukan banyak manusia di dalam kehidupannya. Dan kesalahan yang paling fatal adalah ketika dia dengan sukarela menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sedikit pun jiwa dan hatinya mau tunduk kepada sang pencipta dirinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya, inilah yang akan dijelaskan oleh para narasumber kita pada hari ini. Sudah ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Channel. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq. Ayat 92 dari surat Hud, qala ya qaumi arahti a'azzu 'alaikum minallah wattakhadhtumuhu wa ra'akum zihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit, menggambarkan kepada kita dari perkataan Nabi Syuaib ini bahwa Allah lebih kuasa dari keluarga. Terkadang kita begitu hormat kepada ibu dan ayah, itu wajib dan benar. Tetapi sebenarnya ibu dan ayah kita hormati karena itu adalah bagian pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat suci Al-Qur'an kita sering menemukan ketaatan kepada Allah dibingkai atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu satu hal. Yang kedua, di sini disebutkan ketika kita beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, karena apa? Karena memang benar inna rabbi bima ta'maluna muhit. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita ketika berpegang kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah menjadi kuat. Ketika kita berpegang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang miskin menjadi kaya. Ketika kita berpegang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang bodoh akan menjadi pintar. Maka suatu hal yang menarik ketika kita menemukan Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Ummi, yang tidak pandai baca tulis, tetapi disebutkan Nabi Muhammad adalah seorang yang fatonah, yang cerdas. Bagaimana yang tidak bisa baca tulis tapi fatonah? Sementara di sisi lain kita menemukan masyarakat Arab, Quraisy, yang pandai berdagang, yang pandai membaca syair, yang pandai sastra tinggi, tapi mendapat gelar Arab jahiliyah, bodoh. Karena apa? Karena iman itu adalah kepintaran. Orang yang beriman tahu visi misi di dunia ini, tahu hakikat bahwa dia manusia, makhluk yang lemah, di hadapan dia ada Allah yang kuat dan kuasa. Dia tahu bahwa hidup dia sementara, sementara ada Tuhan yang Maha Kuasa kekal dan abadi. Maka ketika dia memiliki pengetahuan yang begitu kokohnya, maka dia menjadi orang yang pintar. Sebaliknya, orang yang pintar menguasai dunia ini tapi tidak tahu tujuan hidupnya dan merasa bahwa dialah yang terpintar, pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Halakam ru'un lam ya'arif qadrohu. Hancurlah seseorang apabila dia tidak tahu siapa dirinya yang lemah dan hina itu. Jadi di sini merupakan ketegasan Nabi Shu'aib kepada kita semua, khususnya kepada kaumnya, bahwa berpegang kepada Allah, yang bodoh akan menjadi pintar, yang miskin akan menjadi kaya, yang lemah akan menjadi kuat, karena Allah Maha Kuat, Maha Kaya, dan Maha Bijaksana. Iya, sangat benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Arifin, bahwasanya kalau kita betul-betul yakin dengan keyakinan kita kepada Allah, itulah akan mendatangkan kemuliaan kita kepada apa saja, baik kita hidup di dunia maupun kita nanti di akhirat kelak nanti. Karena itulah yang akan dapat menjamin kita. Siapa itu? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan yang keluar dari lisan Nabi Shu'aib alaihi salam itu adalah pertanyaan yang dulu terjadi dan sampai saat sekarang pun terjadi. Kalau kita bisa ibaratkan dengan yang lain, kadang-kadang kehidupan kita ini ketika kita sampai pada puncak dan fasilitas yang begitu lengkap, sehingga kadang-kadang yang menjadikan kehidupan itu terhormat adalah karena fasilitas dan sarana yang lengkap itu. Artinya menyampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat tegas sekali Nabi Shu'aib alaihi salam mengatakan hal itu. Mana kamu lebih hormati, keluargaku atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana yang lebih kita hormati, Ka'bah atau yang memiliki Ka'bah tersebut? Maka ada dalam pepatah Arab juga sangat bagus sekali, mengatakan Al-Ka'bah Karim, dan menjawab yang Allahu Akram, Ka'bah itu adalah mulia. Tapi dijawab oleh orang Arab itu lagi, katakan adalah Allah adalah lebih mulia. Sama ucapan-ucapan ini juga dengan yang lain, dengan mengatakan Ramadan Karim, Allahu Akram, Ramadan itu mulia tapi Allah lah lebih mulia. Jadi segala sesuatu apabila kita sudah mencapai nikmat yang kita rasakan, baik yang sudah kita rasakan ataupun dalam akan kita melaksanakan, maka selalulah kita puncaknya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita laksanakan itu adalah sebetulnya fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita tertumpu kepada fasilitas itu sehingga melupakan yang pencipta yang menyiapkan fasilitas tersebut. Mungkin Isa. Iya, para pendengar yang kami muliakan, menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, Ustaz Fajrul Haq, Ustaz Jenal Arifin. Saya tertarik tadi dengan satu pernyataan dari narasumber kita bahwa pada saat kita dekat kepada Allah, pada saat kita kembali kepada Allah, melaksanakan segala perintah atau bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti adalah kemuliaan bagi kita. Ketika kita lebih memilih untuk melaksanakan, ketika kita melaksanakan salat berjemaah, itu adalah kemuliaan bagi kita dibandingkan orang yang lebih memilih duduk-duduk main catur, tidak jelas hasilnya, ya lupa salatnya. Ketika kita membaca Al-Quran, mendalaminya, itu adalah kemuliaan bagi seorang muslim dibandingkan membaca hal-hal yang mungkin nilainya jauh lebih rendah daripada Al-Quran itu sendiri. Ketika kita bertafakur di masjid, memikirkan penciptaan, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah jauh lebih baik daripada kita menyombongkan diri kita, daripada kita menganggap diri kita adalah manusia-manusia yang besar. Inilah yang di dalam kehidupan ini dinamakan jiwa-jiwa yang mampu memahami kehidupan secara hakikatnya. Dia tahu betul bahwa dirinya adalah makhluk yang punya keterbatasan. Oleh karena itu, dia harus menyerahkan diri atau dia harus bergantung kepada yang maha tidak terbatas, agar potensi dirinya itu jauh melejit daripada keterbatasan yang dimilikinya. Pada saat seorang muslim memahami bahwa dirinya adalah makhluk yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan bumi ini, maka pada saat itu dia harus menyerahkan dirinya kepada sang pemberi kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar dia mampu menjadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang jauh lebih berperadaban, kehidupan yang jauh lebih berkebudayaan, yang terlebih lagi adalah memasyarakatkan kehidupan yang religius, penuh dengan nuansa-nuansa agama di dalam kehidupannya. Kami kira ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Mari kita tanamkan dengan baik bahwa dekat kepada Allah dan melaksanakan segala perintah Allah, itu adalah kemuliaan bagi orang tersebut. Kami dari tim Sabir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.